نعم، مقدمة الشيخ الشارحي محمد بن محمد خليل هراس. نعم، تفضل حافظ دباجة. Ada mukadimahnya? Ada. Eh, tafadhal. Abdillah. Wa man. Tapi A itu fi'il. Huruf tidak masuk ke fi'il. Maka wa man tabi'ahum. Oh ya, berikutnya ikhwah. Ya, sebagaimana ya sebagian antum yang telah mengenal ana di berbagai majelis ilmu nahwu, ya. Kebiasaan ana udah tahu ya. Kalau antum yang baca kitab ya. Apa? Nah, taskun tus'al. Antum sukunkan maka antum ditanya. Apa i'rabnya? Ya, jadi kalau antum baca sebutkan harokat akhir. Karena ilmu nahwu kan begitu. Ya, mengetahui akhir dari huruf, huruf dari akhir harokat dari setiap huruf, dari setiap kata, begitu. Walaupun itu hal-hal yang mudah, ya. Hal-hal yang mudah semisal ya huruf majrur apa namanya dia adalah isim majrur ya mungkin antum tahu tapi biasakan ya. Nah terus Taimiyah taghayru bin sarif majrur bil fathah min ajma'i dia mudhaf ajma' af'al ghayru bin sarif tapi dia dikasrah dengan dua keadaan isim ghayru bin sarif dikasrah dengan dua keadaan. Apa dua keadaan itu Riki? Ghairu munsharif boleh dikasrah. Apa dua keadaan itu Riki? Kalau ada alif lam. Terus? Satu lagi? Hah? Jadi mudhaf. Ah ini mudhaf. Ya. Nah, ma berikutnya ma mausulah itu mudhaf nilai. Terus? Ma'akhtisarin. Nah, perhatikan. Isim ditanwin. Kapan? Pertama, jika dia bukan isim ghair munsharif. Yang kedua, dia bukan sebagai mudhaf. Ya. Selama dia bukan isim ghair munsharif, bukan mudhaf, tanwinkan. Ya, dan tidak ada al. Kalau dia enggak ada al, bukan isim ghair munsharif, kemudian dia bukan mudhaf, tanwinkan. Begitu. Ma'akhtisarin. Apa yang menghalangi tanwin di sini? Ada tadi? Sebagai mudhaf? Bukan. Ada al? Enggak ada. Kemudian apa lagi tadi? Apakah ada mani yang lain? Enggak ada. Berarti ma'akhtisarin gitu langsung. Lanjut. Wadik. Lagi-lagi ya. Ila syartin yajli huwa yujalli. Yujalli huwa huwa biduha. Enggak, mudok maf'ulun bih. Huwa midoha. Huwa biduha. Nah, yakfi, cukup. Ya. Barakallahu fi. Nah, latihan ya. Baca ya. Ya, di sini Syekh Syekhul Islam Jadi gini ya, pelajaran kita bukan seperti pelajaran-pelajaran yang lain. Pelajaran kita karena kita ilmu alat, kita lebih menitikberatkan ke pemahaman. Yang kedua, bahasa. Mustalah hadis, usul fikih juga demikian. Gak mau ribut-ribut panjang-panjang seperti kajian umum. Ya. Pemahaman, pahami ini. Bacanya bisa, i'rabnya bisa. Nah itu, udah. Pindah ke halaman berikutnya. Pindah halaman. Gak mau ribet-ribet, gak mau lama-lama. Ya. Jadi dari awal, alhamdulillah, ya beliau di sini memuji Allah dan seterusnya sampai mabad. Ya. Belum menjelaskan falam maka natil aqidatu al wasitiyah. Maka tatkala aqidah wasitiyah. Wasitiyah ini sebagian orang menyangka wasitiyah diambil dari kata wasat. Apa ya? Pertengahan, berarti akidah tengah-tengah. Akidah bukan pemula, bukan pula tingkat tinggi. Pertengahan. Ini khotak, keliru. Pemahaman ini. Wasitiyah ini, sebabnya telah dijelaskan oleh para ulama. Ya, sebab kenapa dinamakan ini akidah wasitiyah. Bahwasanya ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah sedang dalam suatu safar, ada seorang dari negeri wasit yang paling alimnya, yang paling ditokohkan di negeri wasit, yang bernama Ridhoddin Al-Wasiti. Ridhoddin Al-Wasiti. Beliau mendatangi Syekhul Islam ketika mendengar ada Ibnu Taimiyah hadir. Datang, beliau buru-buru datang ke situ menemui Syekhul Islam. Ya. Maka beliau merequest, meminta kepada Syekhul Islam agar ya dibuatkan sebuah karya ringkas, tulisan yang ringkas, yang padat, jelas, gamblang, yang memuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana penduduk negeri Wasit pada saat itu sudah dilanda kegoncangan akidah. Maka beliau Ridhoddin Al-Wasiti ini meminta pada Syekhul Islam agar dibuatkan pondasi-pondasi kuat, elemen-elemen penting dalam mengkokohkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka ditulislah oleh Syekhul Islam secara ringkas sambil jalan. Ya, maka diberikan kepada Ridhoddin Al-Wasiti, maka oleh Ridhoddin Al-Wasiti juga setarikan, dibacakan, kemudian dicatat, dihafal, ya. Kemudian akhirnya tersebar hingga ke tangan-tangan kita saat ini. Ya. Nah, dan buku ini telah dikhidmat oleh para ulama sejak dahulu hingga saat ini. Tentunya banyak syarah-syarah. Kayak Pak Adri aja bukunya aja tuh ada tiga itu. Syarah, satu buku, tiga syarah. Ya. Memang banyak ulama yang syarah ya. Ulama-ulama kontemporer, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Al-Utsaimin, ya, dan Syekh Shalih Al-Syekh dan yang lainnya. Ya. Maka tatkala Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab ini adalah min ajma' ma kutiba. Ialah termasuk salah satu yang paling ajma', yang paling menghimpun. Ma kutiba dari apa yang telah ditulis fi aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ya, dalam aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ma'akhtisarin, disertai dengan dia yang ringkas, fil lafzati, dalam lafadznya, wadiqqatin, dan sangat teliti, fil ibarati, dalam ungkapan-ungkapannya. Wakanat, dan ternyata buku ini, Aqidah Wasitiyah ini, antum baca ya nanti dan berdua ya, gak boleh dengerin aja, dilihat juga. Dan buku ini tahtaj, ternyata membutuhkan fi katsirin min mawadhiha, di banyak tempatnya membutuhkan ila syarhin, membutuhkan penjelasan. Penjelasan yang yujalli ghamidha, yang menjelaskan hal-hal yang masih ghamid. Ghamid yang masih sulit dicerna. Nah. Baik. Lanjut. Syahrul. Wa yasiqu As-sitaru. As-sitaru. Gak usah pakai tasydid taknya. As-sitaru an maknuni jawahiraha. Jawahiriha. Jawahiriha. Wa yakunu ma'adzalika syahan ba'idan anil ishabi wa taqwili wa imlali bi kathrati an-naquli. An-naquli. Hatta yula'ima mudaraka an-nashiyina wa ya'tihim zibad. Mana? Wa tadwiri hatta yula'ima madarika an-nashiyina wa yu'tihim zibadah zubdata fi suhulati wa yasri faqad istaqarat gimana ceritanya? Ah, faqad istakhtartu. Rogma. Kasrati. Shawagili. Wazahmat. Sawarifi sa'ilallaha nah nah, iya. Muhammad Khalil Harras. Yuzihu sitar. Dan buku ini yuzih. Ini yaftah. Membuka sitar. Tabir. An maknuni jawahiriha. Membuka tabir dari maknun yang tersembunyi jawahir. Jawahir, jamak dari jawahir, jawahar. Itu berupa permata, intisari, yang, apa namanya, yang maknun, yang tersembunyi. Wa yakunu ma'adharika, ya, sehingga, yang demikian itu, syarhan, dia menjadi sebuah syarah, ba'idan yang sangat jauh, anil ishab dari hal yang bertele-tele wa taqwil dan panjang lebar wal imla'a wal imlali dan membuat bosan bikasratin nukuli karena banyaknya kutipan-kutipan hatta yu'alima madarikun nasyi'in hingga mencocokkan madarik jangkauan pemahaman para pemula nasyiin wa yu'tihim dan buku ini memberikan kepada mereka zubdatal maudhu' pokok pembahasan fi suhulatin dalam kemudahan wa yusrin sama mudah juga bahasanya sahal dan yusr faqad istakhartumullah sungguh saya telah istikharah istikharah beliau kepada Allah tabaraka taala menulis kitab istikharah Bukan cuma mau nikah aja ya akhirnya. Antum udah nikah belum? Belum. Menulis kitab ulama istikharah. Kamu mau nikah aja di sini. Akabdu Samad. Aku Daifah. Ya. Wa aqdamtu ala hadzal amal, dan saya mulai masuk atau memulai amal ini raghma kasratis syawagi, di samping banyaknya kesibukan, wa zahmatis sawarif, dan padatnya aktivitas. Sa'ilallah, dalam rangka kemudian dalam keadaan memohon kepada Allah Azza wa Jalla ayyan fa'abihi, agar Allah memberikan manfaat dengan buku ini, kullaman qara'ahu, setiap orang yang membacanya, wa yaj'alahu, dan semoga Allah menjadikan buku ini khalisan liwajihi, ya ikhlas, hanya mengharapkan wajahnya, innahu qaribun mujibun, sesungguhnya dia sangat dekat dan mengabulkan. Muhammad Khalil Arras. Nah, gak ada yang iskal saya rasa ya dari pemaparan beliau ini, maka kita langsung masuk ke inti kitab, yaitu bahasan kitab, yaitu Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Nah, tafadhal dibaca matannya dulu di sini. Ya. Ya, aku Said. Suaranya kencangin sedikit ya. Batak dulu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrarun bihi wa tawhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida. Nah, ya, di sini Syekhul Islam membuat sebuah mukaddimah yang bagus sekali. Ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya yang akan kita kaji. Ya. Dan Syekh Muhammad Khalil Harras di mukaddimah ini beliau menjelaskan secara rinci lafaz per lafaz dari mukaddimah Ibnu Taimiyah. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar tulab yang membaca buku ini memahami. Ya, dari setiap lafaz-lafaz yang berhubungan dengan tauhid, yang memuji Allah, berselawat kepada Nabi, dan seterusnya. Tafadhal dibaca syarahnya. Syekh Hussein. Tafsirul basmalati. Ikhtalafal ulama'u fil basmalati. Hal hiya ayatun min kulli suratin uqtihat biha, aw hiya ayatun mustaqillatun unzilat lil fasli biha bain والتبركي بالابتداء بها. والمختار القول الثاني واتفقوا على أنها جزء آية جزء النمل وعلى تركها في أول سورة البراءة لأنها جئلت هي والانفعال والأنفال لأنها جئلت هي والأنفال وسورة واحدة. نعم. Syekh Muhammad Khalil Harras berkata, ikhtalafa ulama fil basmalah. Para ulama berselisih pendapat tentang basmalah. Hal hiya ayatun min kulli suratin uftutihat biha? Apakah basmalah ini merupakan sebuah ayat dari setiap surat yang surat itu dibuka dengan basmalah? Atau dia ayatun mustaqillah, atau dia ayat yang tersembunyi, unzilat, yang diturunkan dari pasli untuk memisah baina suwari, antara surat-surat, wali tabarruk, dan juga dalam rangka tabarruk, mencari keberkahan, bil ibtida'i biha, ya, yaitu memulainya dengan nama Allah subhanahu. Ya, nah, di sini ikhtilaf ulama. Kemudian kata Syekh di sini, wal mukhtar al qaul tsani, pendapat yang terpilih ialah pendapat yang kedua. Bahwasanya dia apa? ayatun mustaqillah. Ya, sebuah ayat yang tersendiri yang diturunkan untuk memisah antara surat-surat, ya, dan juga dalam rangka bertabarruk. Bertabarruk memulai bacaan Al-Qur'an dimulai dengan nama Allah. Ya, wattafaqu, dan mereka bersepakat, ala anna juz'u ayatin min suratin Naml. Dan para ulama ini mereka bersepakat bahwasanya bismillah merupakan, ya, dia adalah satu bagian dari satu ayat di surah An-Naml. Ya, yaitu perkataan ratu negeri Saba yang diberkata ayyuhal malak, wahai para pembesar. Ya, sini semua. Inni ulqiya ilayya, ya, kitabun karim. Telah diturunkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaiman. Surat ini dari Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini berisi bismillah ar-rahman ar-rahim. Ya. Nah. Wa ala tarkiha fi awwali suratil Bara'ah. Dan para ulama juga bersepakat bahwasanya surat ini tidak dibaca, ditinggalkan di awal surah Bara'ah, yaitu surah Taubah. Bara'atu minallah. Ya. Karena haju ilat hiya wal anfalu ka suratin wahidatin. Karena surah Taubah, ya, ju'ilat dijadikan hiya, apa irobnya hiya di sini? Usai. Naibul fa'il. Naibul fa'il ini mana? Hiya. Ahsan dhamirul fasl. Ya, ju'ilat yang surah Taubah ini, wal anfal, dan surah anfal, surah sebelumnya, itu seperti surat yang satu. Temanya masih sama. Tentang qital. Ya, peperangan. Nah, lanjut di sini. Padri. Qaddarahu ba'duhum fa'il. Mutaqariban. Wa bikullin warada fil Qur'an. Ja'lu muqaddari li'annal isma yufidu mutabarrakan nah maka beliau memulai lafaz basmalah ini pada bismillah, dimulai dengan huruf ba, ya kan, bismillah. Wal ba'u fi bismillah lil isti'anah. Nanti ya di pelajaran nahu ada ma'anin dari huruf, fa'anin huruf, makna-makna huruf. Huruf ba itu fungsinya banyak. Ada isti'anah. Ada juga nanti musahabah, ada yang lainnya. Kalau bismillah, bismillah ini beda dengan innamal a'malu binniyat. Huruf ba juga kan? Fungsinya beda. Tidak sama. Sama nanti kayak huruf ala. Banyak maknanya. Ila banyak maknanya. Ya. Bismillah. Ba-nya di sini lil isti'anah. Berarti fungsinya untuk isti'anah, memohon pertolongan. Dengan mohon pertolongan lillah kepada Allah. Bismillah. Dengan nama Allah begitu ya. Wa hiya muta'alliqatun bimahdzufin, dan ini dia muta'alliq karena dia jar majrur, pasti dia muta'alliq, ya enggak? Karena huruf itu dhaif. Berbeda dengan fi'il yang qawi atau isim. Wal fi'il aqwa. Dan fi'il lebih aqwa lagi. Oleh karena itu kalau antum mengatakan daraba Zaidun amran fil fasli. Begitu misalkan. Ya fil fasli apa i'rabnya, dia mustaqil? Enggak. Ya. Dia enggak mustaqil. Tapi dia jar majrur muta'alliq dengan apa yang paling kuat di situ. Ada dua isim di situ. Daraba Zaidun amran fil fasli. Ada dua isim, Zaid dan Amr. Muta'alik dengan isim, isim kau layak, dia jadi muta'alak yang digantung. Nah, akan tetapi huna kan, ada yang akwa, yang lebih kuat lagi, yaitu fi'il. Dorob. Maka dikatakan jar majrur muta'alik dengan fi'il. Nah, bismillah. Pasti dia muta'alik. Paham sini? Muta'alik. Muta'alik dia dengan bimahdufin, dengan sesuatu yang mahdub. Qaddarahu ba'duhum fi'lan. Sebagian mereka, para ulama, mentakdirkannya, memperkirakannya, ya, dia ini muta'alik dengan fi'il. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin di syarah salah satu usul. Ya. Nah. Wa qaddara ba'duhum isman. Sebagian ulama yang lain, muta'aliknya itu dengan isim. Ya. Kalau antum baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca ayat, Syamsi wa duhaha wal asr, dan seterusnya. Maka takdir yang kedua, ya, Bismillah. Kalau di sini, Syekhul Islam ya. Syekhul Islam membuat kitab dia beliau ini dimulai dengan bismillah. Kalau dengan takdir yang kedua begini. Ya, bismillahi kitabi atau ta'lifi, dengan nama Allah karyaku ini, kitabku ini. Ya. Nah, kalau yang pertama, kan Syekh Indonesia menulis, bismillah. Berarti takdirnya begini. Bismillahi, yang pertama tadi apa? Muta'aliknya dengan fi'il. Bismillahi aktub. Bismillahi aktubu. Atau bismillahi uallifu. Paham? Bismillah dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan dengan nama Allah, aku menulis. Aku membuat karya. Kalau yang pertama, kalau yang kedua, takdir isim. Bismillahi ta'lifi. Bismillahi kitabi. Paham sini kan? Arti sini. Antum bukan pembelajar nahwu dasar ya. Pak Amin, ikutin dulu ya. Arti sini Mas Bowo. Arti paham sini ya. Arti Mas Syahrul. Nah. Ya. Akan tetapi ikhwah, ya, kebanyakan ulama mutakhirin banyak memilih muta'aliknya dengan fi'il. Kenapa? Asal dari amal adalah fi'il, bukan isim. Jadi kebanyakan ulama nahwu. Ya. Dengar di sini sekarang. diajarin sama Syekhul Haras dari bismillah, dari huruf ba-nya ini. Ya, dari huruf ba-nya itu apa, ya? Wal qaulani mutaqarriban. Dan dua pendapat ini saling berdekatan ini kan? Wa bi kullin, dan masing-masing keduanya bahwasanya muta'alliq itu mahdhub dengan fi'il atau mahdhub dengan isim, itu warada fil Quran, terdapat semua di Quran. Begitu. Qala ta'ala iqra. Nah, iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Wa qala bismillahi majreha. Ya. Nah, yang pertama dengan fi'il, yang kedua dengan isim. Wa yahsunu ja'lul mutaqaddiri mutaakhiran. Dan dianggap layak menjadikan yang ditakdirkan tadi diakhirkan. Kenapa? Li'annal isma. Ini dibaca kan? Udah. Karena isim ahakku bitakdir. Karena isim dia lebih berhak untuk ditakdirkan. Oh, afwan, bitakdim, untuk didahulukan. Ya. Li'anna taqdimal jari wal majruri, karena mentakdim, mendahulukan jar majrur, bismi, ya. Bismillah. Kan nanti muta'alik itu dengan mahdhuf. Mahdhufnya itu setelah bismillah, bukan awal bismillah. Paham gak antum? Ya. Ngerti gak sini? Riki, paham Riki? Ya. Bismillah. Jar majrur. Muta'alik itu dengan yang diakhirkan, bukan yang di awal. Jadi kalau dia muta'alik dengan fi'il, bismillahi aktubu, kata Syekhul Islam. Kalau muta'alik dengan isim, bismillahi kitabi. Bukan aktubu bismillah. Bukan kitabi bismillah. Paham sini? Nah. Li'anna taqdim al-jari wal-majruri, karena mendahulukan jar majrur, ini memiliki faedah. Apa faedahnya? Yufidu ikhtisas al-ismi al-karimi bikaunihi mutabarrakan bihi. Itu memberikan faedah pengkhususan isim yang al-karim, nama Allah yang karim, bikaunihi, dengan statusnya mutabarrakan, yang mutabarrak, ya, yaitu yang dimintai berkah, keberkahan, bihi, dengannya. Wal ismu huwa al-lafdu al-maudu'u li ma'nan. Maka isim di sini adalah sebuah lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna, ta'yinan lahu au tamyizan. Baik untuk menentukan atau untuk membedakan. Nah, sebentar. Baca berikutnya. Pak Adri. Udah tadi baca ya. Abu Akilah. Pulang. Di Al-Qus di Bawah. Bimaknal alamati minas simah. Wakila minas sumu. Wa hamzatuhu hamzatul wasl. Bidzalikal ismi. Nafsa. Waladi. Nah. Waktulifa fi asli istishqaqi. Ya, dan diperselisihkan asal istishqaq. Ya, wakila, maka dikatakan dia berasal dari kata simah yang maknanya adalah alam. Alam apa arti alamah? Tanda. Ya. Dan dikatakan itu dari kata sumu, yaitu sumu, tinggi, agung. Wahwal mukhtar, inilah pendapat yang dipilih. Ya, ini pendapat kalangan Basriyin. Adapun kalangan Kufiyin memilih pendapat yang pertama. Ya. Nah, Basriyin ini yang rajih. Ya, pendapat Basriyin inilah yang rajih. Nah, wa hamzatuhu hamzat waslin, dan hamzah pada bismillah itu hamzah wasl. Ya, hamzah wasl. Nah, yaitu hamzah wasl yang tak dibaca tatkala ada isim sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Bisa dipahami. Misal hamzah wasal yang ada pada fi'il amr ijlis. Dia harakati kan kasrah kan? Ijlis. Ijlis. Ada sebelumnya? Ya Muhammad. Kum ya Muhammad. Isma wajlis. Nah, gitu kan? Sama ismun. Ismun. Maka bersambung huruf ba. Bismi. Enggak bi ismi gitu. Paham sih? Ini hamzahnya hamzah hamzah wasal. Ya, oleh karena itu dia mahdzufah. Dia dihapus sebagaimana dalam lafaz basmalah, bismillah. Nah. Wa laysa lil ismu nafsal musamma. Ya, dan bukanlah isim itu nafsal musamma. Ya, nafsal musamma itu yang dinamakan tadi. Kama za'ama ba'duhum, sebagaimana disangka oleh sebagian mereka. Ya. Nah, adapun kebanyakan ulama al-sunnah mengatakan bahwasanya isim lil musamma itulah yang muafik lil manqul wal ma'qul, yang mencocoki yang ma'qul dan manqul, yang dikutip dan yang masuk akal. Ya, adapun ya yang sesuai dengan yang kutipan ayat, misalkan walillahil asmaul husna, gitu kan? Dan milik Allah lah, bagi Allah lah nama-nama yang husna. Ayyaman tad'u walahul asmaul husna. Nah, atau hadis Nabi, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, begitu kan? Nah, adapun yang ma'ul masuk di akal, ya, bahwasanya seorang yang menyuruh orang lain tentu dia akan memanggil namanya kan, ya Husain, ya Huzaifah, begitu. Jadi kalau dikatakan apa namanya, laisal ismu nafsal musamma, bukanlah isim ini zat yang dinamakan, apa namanya, nafsal musamma, apa namanya, diri yang dinamakan sebagaimana disangkakan oleh mereka. Kama za'ama ba'duhum. Al-lafdu da' fa innal isma huwa, maka isim itu adalah al-lafdu ad-dal. Sebuah lafaz yang menunjukkan. Ya, wal musamma, sedangkan yang musamma yang dinamakan huwa al-ma'na, al-madlul. Sebuah makna yang madlul yang ditunjukkan alaih dengan isim tersebut. Bidzalikal ismi, dengan isim tadi. Ya. Walaisa huwa kadzalika nafsat tasmiyati. Dan bukanlah demikian itu nafsat tasmiyah. Ya. Dari yang penamaan tadi, fa innaha fi'lul musamma. Maka itu adalah perbuatan yang dinamakan. Yuqal, misalkan dikatakan, samaitu waladi masalah Muhammadan masalah. Saya menamakan anakku Muhammad misal. Nah, asyik, bicara panjang lebar. Ya. Bahkan ada beberapa perkara yang dakik di sini. Nah, ini biasa begitu. Terus lanjut. Riki, udah baca Riki? Belum. Mukham. La sabbihhu. Nah. Wa qawlu ba'dihim, dan ucapan sebagian mereka para ulama, inna lafdal ismi huna mukhamun. Sesungguhnya lafaz isim di sini mukham. Mukham. Yaitu dimasukkan saja begitu. Bukan dikehendaki isinya. Dimasukin aja. Mukham. Ya. Nah. Maknanya sini ad-dakhil. Yang dimasukkan begitu saja. Bukan yang dikehendaki isinya. Li'annal isti'anata. Karena yang namanya isti'anah. Kan ba itu ba isti'anah kan. Bismillah. Dengan memohon pertolongan kepada nama gitu kan. Isti'anat innama takunu billahi azza wajal. Itu hanya kepada Allah azza wajal. La bismihi. Bukan kepada nama. Tapi kata beliau, laisa bisyai. Ya. Laisa bisyai. Ini maksudnya apa laisa bisyai? Enggak benar. Ini kan pendapat sebagian orang kan. Wa qawlu ba'dihim gitu kan. Atas pendapat sebagian orang, itu ismi, bismillah, ismi itu muham. Dimaksud, dimasukkan gitu aja. Bukan berarti mintanya, kan baknya isti'anah. Mintanya itu kepada isim, nama Allah. Bukan kepada nama Allah, tetapi kepada Allah. Jadi isim itu hanya dimasukkan aja. Paham sini? Kata Syekh Muhammad Khairas, laisa bisyai. Apa maksudnya laisa bisyai? Ala'anna hadal qawl, laisa bisawab, begitu maksudnya. Ini orang Arab biasa mengungkapinya laisa bisyai. Laisa bisyai itu maksudnya pendapat ini enggak benar. Jangan antum artikan laisa bisyai tidak ada sesuatu. Pendapat ini enggak benar. Nah, ya. Nah, karena al-murada dzikru bismillahir karim bilisan, karena yang diinginkan adalah menyebutkan nama Allah yang mulia dengan lisan. dengan lisan, kama fi qaulihi ta'ala subbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada nama Rabbmu, ya kan, ya, ya, kepada nama Rabbmu yang a'la, ya. Allah tidak berfirman subbihillaha gitu kan, ya, atau subbih rabbaka gitu kan. Allah tidak berfirman bertasbihlah kepada Rabbmu, tetapi subbihisma, bertasbihlah kepada nama Rabbmu. Ai subbihu natiqan bismi rabbika, yaitu bertasbihlah kepadanya natiqan dalam itu ketika antum mengucapkan bismi rabbika, nama Rabb antum, mutakalliman bihi, antum mengucapkannya. Wal muradu at-tabarruku bil ibtida'i bi dzikri ismihi ta'ala. Maka yang diinginkan di sini adalah bertabarruk, mencari keberkahan dengan memulai, ya, dengan menyebutkan nama Allah Ta'ala. Paham sini? Ngerti? Nah. Lanjut sekarang bismi. Ah, udah selesai nih bismi nih. Bismi aja berapa, udah berapa lama nih kita bismi? Sengaja. Nah, sekarang bismillah, lanjut ke lafaz jalalah. Ya. Menit. Bismillah. Baru bismi. Ini syarah Khalil Harras yang paling ini. Paling ringkas, ya. Berarti kalau antum mau mengikuti ilmu bahasa, bismi aja itu mungkin bisa pembahasannya setengah hari. Berarti ilmu kita sedikit sekali, ya? Sedikit sekali. Wasmul jalalah. Sekarang bahas bismillah. Sekarang lafadz jalalah. Ya. Fadal dibaca sini. Apa? Abdul Samad. Wasmul jalalatu. Wasmul jalalatu. Wasmul jalalatu. Udah ngasal, ya? Tebak-tebakan, ya? Enggak pengen, ya? Ada orang bisa baca kebetulan udah biasa begitu dari sononya, enggak ada kayak begitu. Ada orang baca benar enggak tahu i'rabnya, saya enggak bisa bilang dia bisa baca kitab. Mesti tahu kenapa baca seperti itu. Gak bisa dibilang biasanya begini. Lo gimana biasanya begini? Atau ya feeling saya begini. Apaan feeling saya begini? Bukan. Ya. Kita baca kitab dengan kaedah. Ayo baca yang benar Hafid. Hafid ya. Abdul Somad. Yang benar bacanya gimana di sini? Ah, Mas Bowo, Arjun Bowo. Jalalati. Jalalati sebagai apa Abdul Somad irabnya? Abdul Somad. Mudah penilai. Nah, ayo. Ayo, antum. Belum pernah baca kitab sebelumnya? Hah? Belum. Udah pernah belajar apa kata yang kemarin? Rasulullah. Mukhtarat udah, Masya Allah. Terus apa lagi? Rasulullah. Jalu satu, tamat. Dua, tamat. Tiga, belum. Terus Arabiyah Baina Yadayk. Berjilid berapa aja? Satu. Terus sorob yang bisa. Wah, sama antum kayak Abu Akhila tuh. Alumni sorob bisa tuh, ya. Udah. Belum pernah praktek. Nah ini ya. Nah, teori tok. Antum belajar teori tok. Sampai Alfiyah Ibnu Malik sekalipun. Enggak praktek baca kayak begitu. Antum belajar naik mobil nih. Teorinya. Nah, starter. Ya. Terus masuk kopling. Menyain gigi satu. Koplingnya lepas pelan-pelan. Jalan. Udah enakan. Kopling lagi gigi dua. Gitu. Lihat spion. Teori aja. dia menghayal aja. Ya. Udah akhirnya menguasai begitu terus. 17 pertemuan, 20 pertemuan teori membawa mobil. Bilang praktek kedinginan. Atau kepanasan, AC udah ada di mobilnya, kepanasan gerah dia. Naik motor, naik sepeda, praktek do teori tok begitu. Ini ya. Butuh teori, butuh praktek. Gitu. Nah, kena jadi antum mesti siap-siap. Biar biasa, bisa karena biasa. Ya. Nah, ya. Jadi mesti begitu, mesti biasakan. Ayo, Abdul Samad. Jangan ragu, kalau lagi praktek itu jangan ragu. Yang penting jangan ngasal juga. Nah, jangan ragu. Wakila innaha, apa itu? Innahu, antum udah belajar kaidah inna wa qatiha. Hunya itu innahu, haknya itu isim inna. Berikutnya apa lagi? Kalau bukan apa? Nah. Ya, khobar inna. Ayo, baca. Hah? Nyerah. Nah. Udah. Stop dulu. Hah? Renung dulu deh ya. Ntar latihan baca Mahudai Padisakan. Mesti praktek. Awalnya mungkin antum tegang di majelis ya. Di majelis tegang ya. Salah di tegang, nanti disahkan ya, manfaatkan waktu, jangan biarkan waktu antum berlalu sia-sia. Ada Hudzaifah, ya Hudzaifah, praktek latihan baca bareng Hudzaifah, jangan pelit-pelit waktu, bermanfaat insyaallah. Siapa tahu nanti Abu Somad bisa jadi ulama besar kan. Nah, ntar Hudzaifah, oh dulu gitu praktek baca bukunya mana tuh. Nah, ya kan, nah, cipratan juga nanti Hudzaifah, siapa tahu ya. Nah, kita Abdul Samad ya. Saat ini tegang di majelis. Ya, anak kasihan pun kesempatan hari ini sama Hudzaifah praktek baca. Hudzaifah siapa Hudzaifah? Tidur. Ah, pindah. Ya. Nah, nih, Pak RT kita nih. Pak RT aja ikut dars. Nah, insya Allah ya. Insya Allah Pak RT ya, latihan praktek juga. Tepadal. Wairu mustaqin. Setiap isim yang berada setelah wair, waira, wairi, wairu, itu dia mudhafun ilaih. Isim, setiap isim yang setelah wair, maka dia mudhafun ilaih. Istiqaqa. Maddatan yashtaqqu minha wa ismuhu hamzah wasal wasmuhu ta'ala qadimun wa qadim wa qadim la maddatan lahu la maddata lahu fa huwa kasatu alahu al mahdati Al-Mahdati. Mahdati. Al-Mahdati. Al-Mahdati. La tatadammanu. Sifatin maf'ulun bi. Jamak muana salim maf'ulun bi mansuk. Wa. Bimusammayatiha. Nah. As-sahihu innahu mushtaqqun. Innahu apa annahu antum? Innahu. Annahu mushtaqqun. Wastulifa fi mabda'i istiqaqihi. Ya'lahu uluhiyati alaha ya'lahu wa qila min aliha bi kasril lam aliha ya'lahu min ali aliha ya'lahu uluhiyati wal wa ila apa mana bi fathiha alahan min a, min alaha min min alahi aliha ya'lahu bi fathih ya'lahu uluhiyati wa wa uluhiyatan wa min ala al sebentar min alaha ya'lahu ulu ulu uluhatan wa ilahatan wa uluhiyatan bi makna abada ibadatan min alaha ya'lahu wa ilahatan wa uluhiyatan bi makna abdun ibadatan wa qila min alihi min aliha min was mana wa qila min aliha bi kasril lam wa qila min aliha bi kasril lam yuklahu ya'lahu ya'lahu bifat bifatiha alihan idha tahayyara idha tahayyara wassahihu al-awwalu fahuwa ilahu fahuwa ilahu bimakna ma'luhu nah ay walihada qala Ibnu Abbas ma bi makna ma'luhin ay ma'budin bi makna ma'luhin ay ma'budin walihada qala Ibnu Abbas qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma Allahu bil ilahiyyati wal 'ubudiyyati ala khalqihi ajma'ina. Naam, ajma'ina. Ala khalqihi ajma'ina. Naam, ya. Baik, barakallahu fi. Ternyata, afwan ini, Anda dapat info ibu-ibu hari Selasa. Di sini juga ada jadwal tahsinnya. Jam 8 sampai jam 11. Gitu. Setengah 9 sampai jam 11. Jam 10 sampai jam 11 ibu-ibu tahsin. Ya. Mungkin nanti bisa gunakan di sini jam 8 sampai jam 10 kurang. Kalau hari Selasa. Kalau hari Rabu sepertinya ibu-ibu sampai jam 11 hari Rabu kita full di sana. Ya. Tapi Rabu ini mereka libur. Dari mana tadi? Walafdul Jalalah. Wasmul Jalalah kila innahu ismun jamidun ghairu mushtaqqin. Lafaz Jalalah yaitu Allah. Ya, itu dikatakan dia adalah isim. Isim jamid. Ghairu mushtaq. Paham isim jamid di sini? Abdul Samad. Ngerti gak isim jamid? Lupa apa gak tahu? Lupa. Berarti pernah tahu. Apa Hafid? Isim jamid. Lupa juga. Mustah. Isim jamid klien lawan dari mustah. Kalau mustah apa? Ya. Mustah itu kan istah. Oh, mustah pecah. Berarti isim yang diambil dari pecahan fi'il. Ya. Misalkan dharib madrub madrub korban pemukulan Dorib, pelaku pemukulan. Dorbun, dorban, tindakan pemukulan. Ini namanya isim. Mushtaq. Dia pecahan dari doraba yadribu, dorban, madraban, fahuwa daribun, wadaka madrubun, idrib, la tadrib. Ya. Ini namanya mushtaq. Paham sini? Kayak talib. Talib, talib. Mushtaq kan? Talaba yadribu, gitu kan? Fahuwa talibun. Wadaka madlubun. Matlub. Talib. Itu namanya isim. Berarti isim jamid. Isim yang tidak ada pecah. Misal antum. Ya. Ini. Kola. Ada. Kola mayak lubu. Ada. Ada kan? Ada. Alma. Ma'aya ma'u. Ada. Bait, bait, bait. Ada kan? Bayat ayam, ya butuh. Ada. Paham sini? Nah, udah bisa digambarkan di benak antum? Apa itu isim jamid? Isim baku. Ya. Jamid. Makanya orang yang baku itu jumut katanya. Dia jamid tuh diri. Jamid, jumut. Dia baku, kaku gitu. Jadi gak mau mustak. Kalau mustak dia mengawali ini itu. Apa tuh? Jumut katanya. Nah. Jadi isim bagi menjadi dua. Ya. Isim jamid dan isim mustak. Yang diambil dari yang lain ini namanya isim jamid. Qaim, jalis, katib. Ini diambil dari kata kiam, diambil dari kata julus, katib diambil dari kata kitabah. Nah, ada yang nggak punya apa-apa, yang nggak ada kolam, hajar, hajar, hajar, nggak ada kan? Hajarok, batu hajar, nggak ada, ya. Nah, lafzul jalalah dikatakan dia adalah isim jamid. Ghairu mushtaq. Bukan mushtaq. Nah. Ya. Ini para ulama bersisi berarti ya. Nah, ini bahkan kebanyakan pendapat ahli kalam. Ya, seperti Fakhrul Razi atau kebanyakan ulama ahli usul seperti Suhairi dan guru beliau Ibnu Arabi, bahkan salah satu pendapat Sibawai bahwa lafaz jalalah itu adalah isim jamid. Ya, isim jamid ini juga salah satu pendapat dari Sibawai, grandmasternya Nahwu. Baik. Ya. Kenapa kata mereka kalau dikatakan mustaq, ya, berarti yastalzim maddah. Ya. Nanti berkonsekuensi ada maddahnya. Ada pecahannya, materinya, gitu kan. Sedangkan Allah qadir kata mereka. Allah qadir, azali. Nanti dibahas di inti akidah al-wasitiyah dibahas. Allah itu qadir. Ya. Qadir terdahulu. Azali yang tidak memiliki asal. Ya, ini dijelaskan oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Di akidah Tahawiyah. Ini juga dijelaskan oleh para ulama Asy'ari. Wujud idam baqa. Nah. Ya. Tapi apakah benar atau enggak ya? Kebanyakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan lafaz jalalah itu mustaq, berarti ada pecahan. Allah, ini mushtaq, berarti ada maddah. Yang tadi antum baca, siapa tadi yang baca? Antum ya. Alaha ya'lahu atau aliha ya'lahu. Nah. Ya, mushtaq. Ya. Qala li anna al-istiqaq, kata mereka ini yang berpendapat itu. Karena kalau nanti isim jalalah itu istiqaq dia mushtaq, yastalzimu maddata yustaqu biha. Nanti akan berkonsekuensi ada maddah. Ada maddahnya, ada materinya, pecahannya. Ya. Nanti ya, yang yustaqu biha yang dapat di itu. Nah, ini berarti udah enggak qadim lagi, enggak azhari lagi. Wasmuhu ta'ala qadimun, ini kata pendapat yang mengatakan la jalalah. Jami. Tidak berasal dari kata yang lain. Karena nama Allah itu Qadim. Wal Qadim la maddah talah, sedangkan Qadim enggak ada maddah. Ya. Ya. Qadim la bidayata lahu, gitu kan? Wa huwa kasairil alam al mahdah. Maka seperti nama-nama yang lainnya, nama-nama semata-mata. Allati la tatadammanu sifatin. Nah, ini konsekuensinya nih. Oleh karena itulah tadi ada disebutkan siapa ulama yang berpendapat bahasanya lafzul jalalah adalah isim jamid, salah satunya adalah Fakhrur Razi. Siapa tahu antum tahu Fakhrur Razi? Mutakallim. Ahli kalam. Besar Asy'ari. Konsekuensinya kalau isim jamid allati la tatadammanu sifatin, yang tidak mengandung sifat-sifat, taqumu bi musammayatiha, yang dengan sifat-sifat tersebut tegak dengan yang dinamakannya, ya, yang dinamakan. Wasahihu in annahu mustaq, pendapat yang benar bahwasanya la jalalah itu adalah mustaq. Wakhtulifa fi mabda'i istiqaqnya, dan diperselisihkan tentang awal istiqaqnya. Kalau dia mushtaq, apa awal istiqaqnya? Ya, apa awalnya? Waqila, maka dikatakan, nah ini ilmu sharaf, min berasal dari alaha ya'lahu, berarti fa'ala yaf'alu, uluhatan wa ilahatan, uluhiyatan. Nah ini uluhiyah, uluhiyah. Bimakna abada ya'budu ibadatan. Nah. Wakila min aliha bikasril lam, berarti dari wazan fa'ila ya'lahu, fa'ila yaf'al bifatiha alahan. Kayak la ilaha illallah itu karena dia isim mushtaq, ilaha ilah itu dari alaha ya'lahu, ilah ilah maknanya abada ya budu. Sedangkan ilah alaha ya'lahu la ilaha ya, dia masdar ilahan gitu. Alaha ya'lahu ilahan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha masdar, tapi dia masdar bimakna isim maf'ul. Paham? Kataba yaktubu. Ya. Apa masdarnya? Kitab. Kitab maknanya apa? Maktub. Kitab. Kitab apa ini kitab? Yang dibaca enggak? Yang dibaca. Maknanya berarti maktub. Berarti maknanya ala ya'luhu, ya'lahu, ilah, la ilah, berarti maknanya maklu. Sinonimnya, muradifnya abada ya'budu, ma'bud. Maka makna la ilaha illallah la ma'luha ay la ma'budah. la ma'budu bi haqqin illallah. Paham sini? Paham sini? Dan sampai enggak ada yang paham makna la ilaha illallah. Dari kata apa Allah jalalah Allah Allah Allah Allah Allah. Kan ada tuh zikir 1000 kali Allah. Ini ikhwan udah ngaji, 9 tahun ngaji juga bingung antum tanya. Lafaz jalalah mustaq apa jamin? Apaan tuh mustaq? 9 tahun cingkrang, 9 tahun ngaji, masih gak kenal. Lafaz jalalah itu jamin apa mustaq? Kalau ditanya antum, mana yang sahih? Mustaq. Ya. Was-sahihu al-awwal. Ya. Idza tahayyara, jika dia tahayyara. Tahayyara itu ini. Tahayyir. Bimbang, ragu. Gitu ya. Ya. Maksudnya, idza dhalal abdu yatafakkar fi haqqa'ikihi sifatihi wa idrakihi wa idraki kamalihi wa adamatihi. Begitu maksudnya. Wa sahihu al-awwalu. Maka pendapat yang saya adalah yang pertama, bahwa ilahun bimakna ma'luhin. Yang maknanya adalah ma'lu, ilah ma'lu. Ay ma'budin. Berarti maknanya apa? Yang diibadahi. Yang disembah. Oleh hadza qala Ibnu Abbas, oleh karena itu Ibnu Abbas berkata, tetapi ya, riwayat asar dari Ibnu Abbas ini dhaif, lemah, dengan sanad yang munqati'. Ya. Itu Ibnu Abbas berkata, Allahu dzul ilahiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah dialah sang pemilik ilahiyah wal ubudiyah ala khalqihi, pada seluruh makhluknya semuanya. Nah, Asyuti di Tadrib Rawi juga mendhaifkan hadis ini. Nah, sudah? Baik. Dibaca berikutnya. Hudzaifah. Wa'alal qawul, maka menurut pendapat ini yang bil istiqaq, ya, menurut salah satu pendapat yang istiqaq ini, bahwa jalalah adalah mustaq, yakunu wasfan fil asli. Maka pada asalnya dia adalah sifat. Lakin ghalabat alaihi al-alamiyyatu. Tetapi alamiyahnya, ya, penamaannya ini mengalahkannya tadi. Mengalahkan sifat aslinya tadi yang dia adalah sifat. Aslinya Allah itu adalah nama sifat. Tetapi karena penamaannya dengan nama Allah dikalahkan. Ya, dikalahkan sehingga menjadilah ya, apa namanya? Seperti misalkan begini ya. Saya contohkan. Ya, Nasara. Hasan. Ya, Saleh, Mahmud, Asad Mahmud, Mahmud Hamidah Yahmadu, Hamdan gitu kan. Ya, fahuwa Hamidun. Wadakah Mahmud? Berarti Mahmud ini sifat apa bukan? Isim sifat bukan? Sifat kan? Sifat. Iya enggak? Sifat. Ya. Kemudian alamiahnya mengalahkan sifat-sifat tersebut. Sehingga jadilah dia asma'ul ashkhas. Nama seseorang. Mahmud Abbas. Ya enggak? Pak Mahmud anak dari satu. Bukan Mahmud. Ya, nama orang jadi. Ya, alamiahnya, penamaan mengalahkan sifat. Ngerti sini? Ya. Ya, seperti apa lagi? Saleh. Ya. Salahaya suhu. Asli Saleh, isim fa'il. Berarti isim isim sifat, ya enggak? Isim sifat kan? Isim sifat. Kemudian Saleh Al-Fauzan, Saleh Al-Husain, Nabi Saleh, ya, Rajulun Saleh, ya, Jarus Saleh. Ya, Saleh jadi nama. Nah, namanya ini alamiahnya ini, keisiman dia ini, alamiah dia ini, mengalahkan ya sifat dia. Jadilah dia seolah-olah dia alamiah. Amanul alamiah. Ngerti sini alamiah, keisiman dia. Keisiman dia. Nah, begitu juga pada asalnya lafaz jalalah Allah itulah sifat, isim sifat. Ya. Lakin talabat alaihi al-alamiyah. Akan tetapi keisiman dia yang sudah sering disebutkan mengalahkannya, mengalahkan hukum asalnya. Fatajri alaihi baqiyatul asma'i akhbaran wa awsafan. Maka ya, berlakulah nama-nama yang lainnya sebagai khobar dan sifat. Nama-nama yang lainnya berlaku juga sebagai khobar dan sifat. Maka dikatakan Allah Rahmanun, Rahimun, Sami'un, Alimun. Sebagaimana kama yuqal, sebagaimana juga dikatakan Allahu Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, ilah. Dan seterusnya. Baik, yakfi. Ya. Nanti kita lanjutkan sampai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baru Bismillah. Ya, baru Bismillah. Belum Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. 50 berapa sejam lebih ya?